السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, segala syukur hanya milikmu. Segala pujian hanya untukmu. Dan semua urusan akan kembali kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wal nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk kekasih pilihanmu, untuk hamba utusanmu baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita cukup dalam mengkaji sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai ke masa hijrahnya. Beliau sudah meninggalkan kota Mekah al-Mukarramah. Beliau alaihi salatu wassalam sampai di kota Madinah. Dan di sini, di kota yang darinya cahaya Allah tersebar. Ternyata di dalamnya ada orang-orang Yahudi yang telah tinggal lebih dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka sama. Mereka juga pendatang. Mereka bukan penduduk asli. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang bukan dari kalangan umat Islam, maka dibuatlah perjanjian. Jadi kadangkala sebuah negara, sebuah pemerintahan, di dalamnya ada etnis-etnis lain yang bukan dari kalangan umat Islam. Apakah mereka dikeluarkan dari kota tersebut? Tidak. Mereka hidup bersama, tapi di bawah satu aturan yang ditaatin dan dipatuhi secara bersama pula. Maka dibuatlah perjanjian. Hari ini kita akan mengkaji bagaimana perjanjian yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tentunya kita tahu Allah azza wa jal mengutus Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan Allah menyuruh Nabinya untuk berlaku adil. Walaupun kepada orang-orang yang di luar agama Islam. Karena sejatinya kedzaliman itu Allah haramkan. Walaupun kepada orang-orang yang merupakan musuh bagi umat Islam. Nah, silakan dibaca. Sirah Nabawiyah mengandung hubungan dari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Azhar. Perjanjian dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka masyarakatnya terdiri dari orang Islam dan Yahudi, serta yang lainnya. Rasulullah ingin menerbitkan atau mengatur hubungan antara penduduk Madinah, menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kemudian beliau menulis surat yang berkenaan dengan hal ini, yang dikenal pada masa itu dengan Al-Kitab atau As-Sahifah. Sedangkan orang-orang sekarang menyebutnya dengan undang-undang atau piagam. Barakallahu fiik. Buat umat Islam yang masih meragukan tentang kesesuaian agama Allah ini untuk dipakai di setiap masa dan zaman sampai hari kiamat kelak. Karena sebagian berpikir bahwa Nabi SAW, dulu kan Nabi di Madinah semuanya orang Islam, pantaslah hukum itu bisa diberlakukan. Coba dibaca sejarah. Disebutkan di sini bahwasanya penduduk Madinah terdiri dari umat Islam, orang Yahudi, dan selain mereka. Siapa selain mereka? Ada orang-orang musyrikin. Ada yang tinggal di Madinah yang masih menyembah berhala? Iya. Ada di kota Madinah. Maka disinilah perlunya ada aturan bersama yang harus ditaatin dan dipatuhi. Dan dulu disebut dengan nama Alkitab. Kitab, ya kalau sekarang buku panduan atau buku aturan yang dibuat, atau sahifah yang sekarang dikenal dengan sebutan piagam. Ada piagam Madinah. Baik. Dilanjutkan. Penulis menguatkan pendapat Dr. Asraf Al-Umari bahwa piagam ini ditulis pada dua masa yang berbeda. Ia menyebutkan, sebenarnya piagam itu ada dua. Pertama, berkaitan dengan perjanjian dengan Yahudi ditulis sebelum Perang Badar pada permulaan kedatangan beliau di Madinah. Yang kedua, berkaitan dengan sumpah setia kaum Muhajirin dengan Ansar, serta merincikan tanggung jawab mereka, yang ditulis setelah Perang Badar. Namun, sejarawan menggabungkan kedua perjanjian tersebut. Barakallahu fiik. Kapan perjanjian ini dibuat? Jadi kalau kita melihat buku-buku sejarah yang menuliskan tentang piagam Madinah, biasanya akan digabungkan. Yang berurusan dengan umat Islam, yang berurusan dengan selain umat Islam. Namun ternyata penulis menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa piagam itu ditulis dalam masa yang berbeda. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi, itu ditulis setelah Perang Badar. Afwan. Kebalikannya. Berkaitan dengan orang-orang Islam, itu ditulis setelah Perang Badar. Adapun yang berkaitan dengan orang Yahudi, langsung ditulis sebelum Perang Badar. Ketika Nabi SAW awal datang ke kota Madinah. Kenapa? Karena mereka orang lain yang berbahaya kalau tidak diikat dengan aturan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pengkhianatan-pengkhianatan orang-orang Yahudi. Bahkan tindakan-tindakan mereka yang sangat menjijikkan. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan. Sehingga perlu adanya aturan yang mengikat mereka. Dan aturan ini ditulis, bukan hanya lisan. Jadi kalau bicara tentang penulisan, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, artinya beliau buta huruf alaihi salatu wassalam, tapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluh, yang dengannya beliau bisa menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tahu pentingnya penulisan ini. Sehingga ditulislah perjanjian itu. Kita akan melihat apa isinya. Kalau kita di Indonesia, subhanallah ya, ketika kita merdeka masih banyak yang buta huruf. Islam sudah mengajarkan membaca dan menulis 14 abad yang lalu. Memerangi hal itu. Menjadikan orang-orang bisa membaca dan menulis. Sedangkan kita di Indonesia baru aja program-program untuk memerangi buta huruf. Baik, kita akan melihat poin-poin dalam tulisan tersebut. Tafadhol. Meskipun demikian, saya akan memaparkan poin-poin perjanjian dengan pihak Yahudi sebagai berikut. 1. Kami Yahudi dan orang Islam berkewajiban menafkahkan harta untuk peperangan. Lihat. Madamu muharibin au muharibin. Jadi kaum Yahudi dan orang Islam wajib mempertahankan negeri mereka. Artinya orang Yahudi tinggal di sini, ya kau punya tanggung jawab. Negeri ini diperangin. Akan ada yang menyerang. Maka mau tidak mau, mereka harus mengeluarkan nafkah, biaya untuk peperangan tersebut. Jangan berpikir, oh umat Islam yang diperangin. Karena itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka menanti kapan umat Islam kalah, atau kapan umat Islam diserang oleh musuh yang kuat, sehingga orang Yahudi akan membantu musuhnya. Dan itu terjadi pada waktu perang Khandaq. Bagaimana mereka berkhianat. Padahal dalam perjanjian disebutkan berkewajiban mereka untuk mengeluarkan nafkah selama mereka dalam peperangan atau diperangin. Tapi yang kedua. Dua, kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat. Kedua, kaum Yahudi dan kaum Muslimin bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada yang melakukan penganiayaan dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Barakallahu fiik. Di sini bagaimana Islam memberikan kebebasan beragama. Walaupun pemerintahannya pemerintahan Islam. Pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di sini bebas kebebasan beragama. Orang Yahudi silahkan. Mereka memeluk agama mereka dan umat Islam juga seperti itu. Namun perlu jadi catatan. Kebebasan beragama ini bukan berarti memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan kezaliman. Nggak boleh. Mereka akan menanggung dosanya. Dan bukan hanya mereka sendiri. Keluarganya pun akan menanggung. Kok bisa, Zat? Keluarga dibebankan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota mereka. Ini dalam rangka menjaga keamanan bersama. Jadi kalau setiap keluarga akan bertanggung jawab tentang anaknya yang melakukan pencurian umpamanya, mereka akan menanggung nantinya. Sehingga mereka akan berusaha menjaga keluarganya, anak-anaknya, agar tidak melakukan tindakan kriminal. Tidak seperti yang terjadi di sebagian tempat, satu keluarga malah menyembunyikan pelaku kriminal. Jadi kebebasan beragama ini bukan berarti mereka bebas melakukan apa yang mereka sukai dengan menzalimin orang lain. Tetap ada batasan-batasan yang harus mereka jaga. Tapi yang ketiga. Tiga, Yahudi Bani Najjar mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW ketika bikin perjanjian ini, tidak perjanjian secara umum. Nah, awalnya disebutkan poin-poin umum. Innal Yahud, orang Yahudi semuanya, itu wajib menafkahkan harta mereka untuk menyelamatkan negara dalam kondisi perang. Kemudian disebutkan satu persatu nama Yahudinya. Disebutkan Yahudi Bani Najjar. Jangan sampai mereka ini pengkhianat kebanyakan dari mereka. Kalau nanti ditulis umum, mereka mengatakan, oh enggak, kita enggak ikut-ikut. Afwan, Anda enggak ikut-ikut. Maka disebutkan Yahudi Bani Najjar. Yahudi Bani Haris. Yahudi Bani Sa'adah. Sa'idah. Nah. Sa'idah. Yahudi Bani Jusham, Yahudi Bani Aus, Yahudi Bani Tha'labah. Mereka itu ikut dalam perjanjian ini. Kalau mereka mau tinggal di sini. Kalau enggak, ya silahkan pergi tentunya. Baik, dibaca yang nomor 8. 8, Bani Yahudi dan Bani Yahudi Bani Sa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku pada kaum Yahudi Bani Amr, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Subhanallah. Di sini ada pengulangan poin yang disebutkan di Bani Auf. Artinya mereka itu akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi tatkala mereka melakukan kezaliman. Kalau enggak, aman, damai. Karena nanti akan kita lihat bagaimana ucapan-ucapan para orientalis yang tidak suka dengan Islam, atau sebagian umat Islam yang merupakan apa disebut ya, anak buahnya para orientalis ya, yang mereka kemudian menuduh Islam melakukan kekejaman karena mengusir orang-orang Yahudi, yang kemudian umat Islam dituduh bengis karena membunuh orang-orang Yahudi. Mereka tidak tahu bahwa sejatinya orang-orang Yahudi mendapatkan hak yang sama dengan umat Islam dalam urusan-urusan yang sudah ditentukan. Mereka bebas beragama. Tapi kalau mereka melakukan kezaliman, maka yang menanggung bukan hanya mereka. Keluarganya akan menanggung. Karena terjadinya tindakan kriminal. Terkadang disebabkan ada pembiaran dari pihak keluarga. Baik. Dilanjutkan. Bagi warga Jafna Bani Sa'labah. Nah, disebutkan di sini, inna Jafna batul min Sa'labah ka anfusihim. Bagi warga Jafna, sebagaimana anggota Bani Sa'labah, karena mereka termasuk dari salah satu kabilah Bani Sa'labah. Baik, yang ke-10 bagi Bani Shutaybah. Kemudian baik, dibaca yang ke-10. 10 bagi Bani Shutaybah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Amr. Sesungguhnya yang kuat ya. Nah, mungkin ini ada yang kurang tepat ya. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Bukan yang kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Baik, kemudian disebutkan tentang pengikut atau sekutu dari Bani Sa'labah diberlakukan sama dengan mereka. Ahibati fillah, orang-orang itu menjaga nasab mereka sehingga mereka tahu dengan kabilah mereka. Sedangkan banyak di antara kita yang enggak tahu dengan kabilahnya. Tapi mungkin etnis secara umum dia tahu. Kan orang mana, itu orang Sunda, orang Jawa, tapi dari kabilah mana, dari suku mana, kadang-kala mereka tidak terlalu memahami. Tapi di sini disebutkan jamaah secara detail. Nah, yang nomor 14. Tunggu, ini ada yang salah jamaah. Di bahasa Arab yang nomor 14, di sini disebutkan nomor 13. Tapi berarti yang kurang Bani Shutaybah. Inna bitanata yahud ka anfusihim. Delapan, sembilan, sepuluh. Taib, sebelas. Yang 12 Inna mawali Tha'laba. Taib, ternyata memang yang bahasa Arabnya yang salah. Yang bahasa Arabnya dari angka nomor 10 langsung ke nomor 12. Baik, lanjutkan. Jadi yang benar yang bahasa Indonesia. Silakan, yang nomor 13. 13, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad. Nah, ini kayaknya kurang tepat, jemaah. Di bahasa Arabnya, innahu la yukhrij minhum ahadan illa bi'izni Muhammad. Tidak boleh seorang pun di antara mereka mengusir sebenarnya. Mengeluarkan satu orang dari mereka kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mulai ada aturan. Kalau sekarang di Indonesia itu ada yang istilahnya paspor ya. Orang kalau mau keluar harus pakai paspor. Paspor itu ada perizinannya. Di masa itu sudah mulai ada aturan. Jadi orang mau keluar atau mau mengusir, itu harus ada izinnya. Izin dari negara. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Tapi lanjutkan. Tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa saja berbuat jahat membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya. Kecuali ia teraniaya, sesungguhnya. Nah, kita lihat bagaimana salah satu aturan yang dibuat adalah menjaga keamanan, stabilitas nasional. Jadi kalau ada pelaku kesalahan yang mau tidak mau harus dikisos umpamanya, nggak boleh keluarganya menghalangi. Maka itu harus dikerjakan. Baik, Fadhil, lanjutkan. 15, kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua berpihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Masya Allah. Kita lihat semua hidup masing-masing. Artinya punya tanggungan masing-masing. Orang-orang Yahudi silahkan membiayai hidup mereka. Tapi ada masalah bersama yang harus ditanggung bersama. Makanya disebutkan di sini bahwasanya di antara mereka harus saling membela, saling menolong, menghadapi siapa pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Karena kita tahu, ada yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak suka dengan para sahabat Nabi. Ada yang tidak suka dengan Islam. Yang mereka akan terus memeranginya. Sedangkan orang Yahudi, kalau sudah masuk dalam piagam ini, walaupun mereka enggak suka dengan umat Islam, tapi mau tidak mau, mereka harus mengikuti aturan ini. Harus saling tolong-menolong, saling membantu, saling memberikan nasihat, memberikan saran dalam urusan mempertahankan negara ini. Jadi kalau sekarang kita di Indonesia, umat Islam mayoritas di sini, tapi di dalamnya ada orang-orang Nasrani, baik Protestan atau Katolik, ada orang-orang Buddha, ada orang-orang Hindu, yang mereka dibawa satu pemerintahan umpamanya, di sini mereka harus saling memberikan saran untuk menjaga keamanan dan ketentraman negeri ini. Kalau ada pengkhianat-pengkhianat dari agama apapun, maka mereka harus mendapatkan hukumannya. Baik, dilanjutkan. 16, seorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sesepuhnya dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizalimi. Dan seorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya. Kayaknya terjemahannya kurang tepat jemaah. Innahu la ya'tham ru'un bihalifih. Seorang itu tidak dianggap berbuat dosa karena kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya. Yang sekutunya ya mungkin melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya dia yang menanggung. Wa innan nasra lil madlum. Sungguh wajib membantu orang yang dizalimi. Jadi sebagaimana kita itu sudah bersepakat untuk saling membantu, tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan sampai sekutunya itu dianggap juga melakukan kesalahan tersebut. Dan kewajiban kita adalah membantu orang yang dizalimi dari agama apapun. Ini secara umum disebutkan. Membantu orang yang dizalimi itu sebuah kewajiban. Jadi kadangkala kita melihat di dunia ini jemaah, ada piagam yang mungkin dibuat untuk perdamaian. Contohnya ada PBB umpamanya, di mana negara-negara itu berkumpul untuk membuat aturan bersama, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan tentunya, membantu orang yang dizalimi. Tapi kadangkala, kalau yang dizalimin itu muslim, banyak yang diam. Pura-pura gak tahu. Mereka melakukan beberapa usaha yang terkadang akhirnya hanya sia-sia belaka. Tapi kalau yang dizalimin itu adalah orang non-muslim, itu mereka bisa, ya, memang al-kufru millatul wahidah. Kekufuran itu satu ajaran sebenarnya. Walaupun beda agama, beda apa. Makanya kadang-kadang kita sedih melihat saudara-saudara kita dibantai, ya, di beberapa negeri. Tapi dari pihak PBB sendiri mungkin low respon mereka, ya, tidak segera merespon, ya. Entah apa ada sebabnya atau ada hal lain yang menghalangi mereka. Tapi sejatinya umat Islam harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. In tansurullah yansurkum. Kata Allah, kalau kalian membantu Allah, Allah pasti membantu kalian. Baik, dilanjutkan. 17-nya yang terkenanya harap suci bagi warga mereka. Nah, jadi kalau bicara haram, maka mereka harus mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Tanah haram itu yang enggak boleh ada pembunuhan di sana. Kemudian burung-burungnya pun enggak boleh dibunuh. Maka kalau kita datang ke kota Madinah, kita melihat burung-burung itu bebas hidup di sana. Binatang buruannya pun tidak boleh diburu. Pohon-pohonannya pun enggak boleh dipotongin di sana. Ini aturan bersama. Enggak ada orang Yahudi mengatakan, oh itu kan ajaran kalian yang menyatakan ini tanah haram. Buat kami bukan tanah haram. Maka dibuat ditulis di sini bahwasanya Yathrib, yakni kota Madinah, haramun jawfuha li ahli hadis sahifa. Jadi mereka harus menyucikan. Untuk penghuni negeri ini yang berada di dalam, maka ini tanah suci. Aturan tanah suci harus dijaga. Dan lanjutkan. 18. Tenaga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri. Tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentangannya. Tuh, kalau bicara tetangga, diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri. Ini jar bisa bermakna tetangga, bisa bermakna orang yang mendapatkan suaka sebenarnya. Yang dalam penjagaan umat Islam. Jadi apabila orang tinggal dalam kota Madinah bersama tetangga-tetangganya. Hukum kalau di Indonesia ini ada RT, rukun tetangga, ya. Ternyata dalam Islam pun dari dulu sudah diatur urusan rukun tetangga ini. Di sini disebutkan innal jar kan nafsi ghairu mudharin wala athim. Sesungguhnya tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri. Tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentramannya. Ini bicara tetangga atau orang yang mendapatkan suaka yang tinggal di dalam kota Madinah. Nggak boleh mereka untuk mengganggu, mengatakan, enggak, ini bukan orang Madinah ini. Kata dia. Iya, tapi dia sudah masuk ke kota Madinah. Dia sudah mendapatkan suaka dan dalam perlindungan, maka dia sama dengan yang lainnya. Tidak boleh diganggu dan tidak boleh disakiti. Tapi yang selanjutnya. Nah. 19, tidak seorang pun tetangga. Baik. Di sini disebutkan tentang berkaitan dengan la tujaru hurmatun illa bi izni ahliha. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. Illa bi izni ahliha. Tapi ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi jemaah, karena ada kesalahan yang sangat perlu koreksi panjang berkaitan dengan maknanya. Taib yang ke-20. Yang ke-20. Bila terjadi para pendukung tegang ini yang biasanya menurut Taib yang ke-20 disebutkan di sini, kalau terjadi satu peristiwa, ya keributan atau tindakan kriminal yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat, solusinya gimana? Ini Yahudi, ini musyrik, ini umat Islam. Hukum mana yang akan dipakai? Maka disebutkan dalam aturan ini. Fa inna maraddahu ila Allah. Diserahkan penyelesaiannya kepada Allah. Wa ila Muhammadin. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allaha. Dan disebutkan di sini sesungguhnya Allah paling memelihara. Wa inna Allaha atqa ala ma fi hadhihi sahifi wa abarrahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Artinya kalau kita bicara hukum jamaah, orang ingin merasakan rasa keadilan. Tatkala terjadi pertikaian, tatkala terjadi satu permasalahan, manusia membuat hukum, membuat undang-undang. Yang kita tahu undang-undang yang dibikin oleh manusia itu penuh dengan kekurangan. Walaupun dibikin oleh 1000 orang pintar. Karena mereka manusia yang terbatas. Yang tidak pernah tahu dengan apa yang terjadi keesokan hari. Mereka penuh dengan ya keterbatasan. Yang dengannya hukum yang dibikin oleh mereka maka akan penuh dengan kekurangan. Jadi kalau ingin merasakan keadilan silahkan dibuka Al-Quran Al-Karim. Silahkan dicari undang-undang yang dibikin oleh manusia, bandingkan dengan yang firmankan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan tahu bahwa semua yang dibikin oleh manusia walaupun sebijak apa yang membikinnya akan tetap penuh dengan kekurangan. Maka disebutkan orang Yahudi kembalinya kepada Al-Qur'an dan kepada Sunnah. Orang-orang munafikin pernah terjadi pertikaian antara munafik dengan Yahudi. Yang Yahudi mengatakan kembali kepada Muhammad SAW. Karena dia tahu kalau dikembalikan kepada Islam dia akan mendapatkan haknya. Yang orang munafik tidak. Kita cari orang lain. Ini Muslim. Penampilannya. Tapi dia tidak suka dengan Islam. Baik, fadl. Dilanjutkan. Tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Nah, di sini disebutkan innahu la tujaru Quraisy wala man nasarha. Bicara suaka tadi dalam Islam ini ya orang itu bisa memberikan suaka kepada siapa yang dia inginkan. Tapi dibuat di sini aturan bahwasanya tidak boleh memberikan suaka buat orang Quraisy. Wala man nasaraha. dan juga para pendukung mereka. Jangan sampai ada orang Yahudi mengatakan, oh fulan sudah kasih suaka, padahal tahu dia orang Quraisy. Maka dicatat di sini. Enggak ada suaka yang diberikan buat orang Quraisy. Baik. Yang selanjutnya. Dua-dua mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh yang tidak menyerang itu. Nah, lebih jelas lagi. Kalau di awal bicara nafkah untuk peperangan, ini bicara berjuang dengan nyawa dan raga. Tatkala ada orang-orang yang menyerang kota Madinah, mau tidak mau orang-orang yang ikut serta dalam piagam ini harus menolong, harus menjaga kota Madinah, bukan malah menjadi pagar yang makan tanaman. Dan itu terjadi dengan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Quraisy hendak menyerang, mereka malah buka pintu dari arah mereka. Mereka ingin memasukkan orang-orang Quraisy. Maka padahal sudah disebutkan, jauh-jauh sudah ditulis, sehingga mereka tidak bisa menyanggah tatkala mereka melakukan pengkhianatan. Karena pengkhianatan mereka telah melanggar perjanjian yang dibuat dan ditulis. Nah, silakan dilanjutkan. Apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dengan mereka, pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian tersebut harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Tapi di sini disebutkan bagaimana hukum perdamaian yang dibuat oleh tiap kelompok. Di sini ada orang Yahudi bikin perdamaian. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus ikut. Jadi kalau mereka bikin aturan-aturan bersama, maka disebutkan sebagaimana mereka wajib memenuhi perdamaian tersebut, umat Islam pun akan memenuhi perdamaian tersebut. Kecuali dalam satu kondisi. Buat orang yang memerangin agama. Jadi kalau agama yang diperangin, ya mohon maaf. Nggak boleh dibiarkan dan tidak boleh didiamkan. Dan subhanallah jemaah. Kenapa kita bicara agama? Karena agama ini, Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang masih meragukan, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Quran ini, ada petunjuk yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan kalau ada yang masih meragukan, Muslim meragukan. Muslim kalau meragukan Islam, munafik berarti. Meragukan Al-Quran Al-Karim seperti orang-orang munafik. Maka Allah katakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Kalau kalian masih meragukan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan yang seperti satu surat dari Al-Quran. Satu surat. Silahkan sekarang. Silahkan penduduk Eropa semuanya bersama penduduk Amerika semuanya bersama orang-orang yang ada di benua Australia dan di Afrika plus yang ada di Asia berkumpul saling tolong-menolong untuk membuat satu surat yang seperti Al-Quranul Karim, mereka tidak akan bisa membuat. Ini agama yang datang menjadi rahmat dan membawa rahmat buat umat manusia, mau diperangin, gak bisa. Jadi kalau bicara perdamaian, mau bikin perjanjian, silahkan dibikin. Tapi jangan sampai poin-poinnya itu mengandung unsur memerangi agama. Kita gak ikut dalam hal itu. Nah, tafadhal. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Nah, ini bicara proporsional. Iya, bicara, ya udah dibikin nih aturannya, tolong semua melaksanakan kewajibannya. Kenapa jamaah? Karena ada orang yang senantiasa menuntut hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga, kalau setiap pasangan, suami istri, melaksanakan kewajibannya masing-masing, selesai. Tapi yang banyak terjadi, si suami menuntut istrinya melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban dia sendiri. Dia minta haknya dipenuhi. Dia tahu, oh kau itu harus taat sama suami, harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, tapi suami juga punya kewajiban, dan istri juga punya hak. Ketika itu tidak terjadi, di dalam satu rumah tangga saja, satu rumah nih, yang isinya dua orang, itu akan menyebabkan pertikaian. Gimana kalau di sebuah kota yang isinya banyak manusia dan mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka? Kenapa masih banyak sampah yang menumpuk di sungai? Apakah itu kesalahan pemerintah yang mungkin tidak mengatur urusan sampah? Atau masalahnya ada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban mereka? Yang kedua masalahnya, aturan sudah dibuat agar semua bisa merasakan kenyamanan dan kedamaian di negeri tersebut. Tapi karena ada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang terjadi bencana. Bukan hanya buat satu orang, tapi semua pun merasakan bencana tersebut. Maka di sini disebutkan dalam aturan ini. Mereka punya ya kewajiban, udah laksanakan tugas mereka. Yang mereka diwajibkan untuk melaksanakan. Taib. Yang ke-25. Kaum Yahudi Bani Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan atau pengkhianatan, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik piagam ini. Nah, jadi kalau bicara Yahudi Bani Aws, yang mereka kita tahu di Madinah ada dua orang-orang Ansor, dua kabilah. Kabilatu Aus dan kabilah Khazraj. Maka disebutkan di sini ada Yahudi Bani Aus bersama sekutu mereka dan diri mereka sendiri, mereka sama hak dan kewajibannya, tidak dibedakan. Jadi kalau bicara persamaan hak dan kewajiban, itu sudah ditulis. Dan kemudian disebutkan bahwasanya yang berbuat baik tidak sama dengan yang berbuat jahat. Dan Allah Azza wa Jal, dia membenarkan sahifah ini. Artinya semua jangan merasa ya, ada orang-orang yang ketika merasa tidak diawasi, dia akan melakukan tindakan kriminal. Tapi tatkala dikatakan engkau akan senantiasa diawasi, Allah senantiasa melihat. Sehingga itu akan mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang ada dan memenuhi perjanjian yang dibuat. Baik, lanjut. Tidak ada yang melanggar perjanjian zalim dan jahat. Barang siapa yang keluar dan menetap di Madinah akan menjaga perjanjian ini. Nah, baik. Yang ke-26. Jadi setelah perjanjian itu dibuat, maka disebutkan tentang konsekuensi hukum sekarang. Yang melanggar perjanjian ini, maka dia adalah orang yang melakukan kezaliman. Zalim dari sisi dunia dan agama. Karena ada orang yang berpendapat, ya anak kan melakukan tindakan ini gak usah dalam urusan agama. Walaupun mungkin dalam urusan aturan pemerintah dilarang umpamanya. Tapi dia melanggar hal tersebut. Seperti orang yang menerobos lampu merah. Mungkin sebagian berpikir dia hanya melanggar urusan aturan pemerintah. Dia gak berdosa dalam pandangan agama. Padahal dia berbuat dosa dalam urusan agama. Kenapa seperti itu? Karena dalam agama kita, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah selama tidak dalam kemaksiatan. Taat kepada pemerintah selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Sehingga mereka yang tidak taat, itu melanggar aturan pemerintah dan berbuat dosa. Apalagi kalau itu membahayakan orang lain. Maka ini disebutkan bahwasanya yang melanggar aturan ini, maka dia adalah orang yang zalim. Barang siapa dikatakan kemudian wa inna man kharaja amin wa man qa'ada amin, disebutkan barang siapa yang keluar dan menetap di Madinah akan mendapatkan keamanan. Artinya kalau antum mau keluar, ya faddal antum. Akan merasakan keamanan. Dan orang yang tinggal dalam kota Madinah pun mereka akan merasakan keamanan. Kemudian disebutkan, illa man zalama wa athim. Kecuali orang yang melakukan kezaliman dan berbuat dosa. Kezaliman dilakukan kepada umat manusia dan melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jal. Maka ada konsekuensi hukum yang harus dia dapat. Sejatinya dia berhak hidup di negeri itu dengan damai dan aman, tapi karena melakukan sebuah kesalahan, maka keamanan itu akan hilang. Kemudian disebutkan di sini, sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat baik dan menjaga perjanjian. Ini begitu juga dengan Rasulnya. Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan mendapatkan perlakuan yang indah, yang nyaman bagi mereka yang menjaga isi sahifah ini. Baik. Lanjutkan. Poin-poin perjanjian ini terasa dideklarasikan antara orang Yahudi Madinah dengan orang Islam. Hidup dalam masyarakat baru di bawah kepemimpinan Rasulullah ada 39, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisy, yang tidak menepati perjanjian yang telah kesepakatan dengan Rasulullah. Memerangi dia turunlah surat Al-Hasyr yang berkenaan dengan Bani Al-Nadir. Surat Al-Hasyr turun pada peristiwa Bani Qurayzah. Tapi disebutkan di sini kabilah-kabilah yang tadi disebutkan dalam piagam. Tidak disebutkan di situ Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sejatinya mereka kabilah besar yang berkumpul di dalamnya bani-bani atau kabilah-kabilah yang tadi disebutkan nama mereka. Akhirnya tiga kabilah besar ini berkhianat. Mereka tidak mematuhi aturan yang dibuat dalam piagam tersebut. Jadi kalau cerita Bani Qurayzah nantinya, bagaimana mereka dibunuh semuanya, yang laki tentunya, yang dewasa yang bisa berperang, kenapa pengkhianatan mereka? Kenapa Bani Nadir diusir? Kenapa Bani Qainuqa diusir? Karena gak pantas pengkhianat itu hidup dalam satu negeri. Kalau mungkin dihukum penjara, pengkhianat, dan kita udah sebutkan bahwasanya kabilah itu wajib untuk menjaga anak kabilah mereka dari melakukan tindakan-tindakan yang merusak stabilitas nasional pada waktu itu. Maka di sini akan disebutkan cerita tentang Bani Qainuqa. Apa yang terjadi dengan mereka? Dan apa yang dilakukan orang Yahudi sehingga mereka akhirnya harus meninggalkan kota Madinah? Naam, tafadhal. Mengenai mereka adalah sebagai berikut. Satu, Bani Qainuqa. Putus-putus, Subari. Yaitu ketika seorang perempuan pakaian tersebut, pakaian perempuan itu, lehernya. Ketika perempuan itu berdiri, maka terbukalah aurat berteriak seorang tersebut. Melihat hal itu, Yahudi adalah pertengkaran antara Muslimin yang ada di sana dengan berani. Baik, afwan, barusan terputus ya. Baik, berkaitan dengan Bani Qainuqa ini. Orang-orang kafir sejatinya kebanyakan mereka tidak suka dengan umat Islam. Bani Qainuqa menunjukkan kebencian mereka, amarah mereka, hasud mereka kepada umat Islam setelah perang Badar. Karena harapan mereka umat Islam kalah perang Badar, Rasulullah SAW terbunuh di sana, selesai. Tapi ternyata Nabi SAW menunjukkan, atau bukan menunjukkan, mendapatkan kemenangan dari Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kemenangan itu menjadi pukulan dahsyat buat orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir lain. Ya, mereka sempat mengatakan, ya ini Muhammad belum menyoba kita. Ya. Dia berperang sama orang kafir Quraisy, ya seperti itulah wajar kalau menang. Karena musuhnya itu enggak seimbang. Dalam pandangan mereka, padahal jumlah umat Islam pada waktu perang Badar itu hanya 300. Orang musyrikin 1000. Tapi karena kebencian mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai mereka. Di sini kita lihat rahmat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kedengkian itu tidak dibalas dengan ucapan yang buruk. Bahkan Rasulullah SAW datang mendakwain mereka. Tapi mereka malah menantang Nabi SAW. Ya udah. Ada sebab lain yang menambah panas kondisi yang terjadi. Apa sebabnya? Disebutkan ada seorang wanita dari kalangan umat Islam yang berangkat ke pasar Bani Qainuqa. Disebutkan dia itu sedang mau membuat perhiasan. Ya ke pasarlah di sana. Kemudian ada di antara mereka yang ingin melihat wajah perempuan ini. Berarti dia pakai cadar. Dia pakai penutup wajah. Mereka ingin membuka wajahnya, tapi perempuan ini berusaha untuk menjaga diri. Dia tidak mau. Akhirnya ada orang Yahudi yang mengikat ujung bajunya, kemudian diikat ke lehernya, coba. Dia lagi duduk. Orang kalau lagi duduk kan, abayanya itu jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh ke tanah, akhirnya orang Yahudi itu ujungnya diikat ke lehernya dia. Mau tidak mau ketika dia berdiri, seharusnya baju yang menutupin auratnya itu menggantung. Maka tersingkaplah auratnya. Fasahat. Maka perempuan ini teriak. Dia teriak dan di situ ada salah satu dari umat Islam yang sedang ada di pasar juga. Ini jadi satu negeri pasarnya. Bani Qainuqa ya udah jadi satu di bawah satu pemerintahan. Jadi umat Islam mau belanja ke pasar sana boleh, tapi ternyata kita harus paham. Mereka tuh enggak suka. Ketika umat Islam, salah satu dari umat Islam melihat perempuan ini teriak dan dilihat kejadiannya, dia ambil pedangnya dan dibunuh oleh orang Yahudi. Melanggar perjanjian. Seharusnya orang-orang Yahudi itu menjaga bagaimana tidak terjadi tindakan kriminal ini. Perlakuan yang tidak senonoh ini. Tapi mereka mendiamkan. Bahkan ketika dibunuh nih orang Yahudi, Yahudi lainnya mendatangi dan membunuh umat Islam ini. Kemudian fatawa sabu fawaq asyaru bainal muslim wa bain bani Qainuqa. Akhirnya ribut terjadi di pasar itu karena ada umat Islam, ada Bani Qainuqa. Akhirnya terjadi keributan di sana yang akhirnya menyebabkan mereka mendapatkan hukuman. Apa hukuman yang diberikan kepada mereka? Nah, tafadhol dibaca. Ini reaksi yang dinampakkan oleh mereka untuk melahirkan permusuhan, merusak kedamaian dan melanggar kehormatan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dengan ketat. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Muhammad, berlaku baiklah pada budak-budakku dengan kata-kata yang baik dan lembut." Ketika pembicaraan berkepanjangan, dia memasukkan tangannya ke kantong baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun marah dan berkata, "Apakah mereka bekerja untukmu?" Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan peristiwa ini, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka. Karena ini sudah menampakkan permusuhan yang sejatinya ada dalam hati mereka, kemudian keluar dalam alam nyata. Harus diselesaikan. Ketika mereka sudah dikepung dalam kondisi yang mereka sudah tidak mampu bertahan lagi, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul salah satu Rasul Munafiqin. Pemimpin orang-orang munafik. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengatakan, "Ya Muhammad, ahsin fi mawaliya." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berlaku baiklah." Lihat, manggilnya enggak aturan. Padahal dia muslim. Secara penampilan. Dia mengatakan, "Ahsin fi mawaliya." Muhammad, berbuat baik langkau kepada, bukan budak-budakku ya. Makin mawaliya ini lebih kepada sekutuku. Karena memang ini sekutunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di kota Madinah ada Aus dan Khazraj yang mereka membuat perjanjian dengan Yahudi-Yahudi yang ada. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka membuat perjanjian untuk saling menolong, ya, saling membantu dengan Banu Qainuqa. Maka dia berkata, berbuat baiklah engkau kepada sekutu-sekutuku. Di sini tidak ada terjemahannya dengan kata-kata yang baik dan lembut. Tidak. Abdullah bin Ubay mengatakan hal itu. Wa alaha ala Rasul SAW. Tapi dengan kata-kata yang baik dan buruk ini tolong dihapus. Dan dia Al-Haini memaksa jemaah. Dan dia memaksa Nabi SAW. Kemudian melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dia memasukkan tangannya ke, bukan kantong, jeb itu bisa berarti ini leher jemaah. Dimasukkan tangannya kepada baju dalam baju Nabi SAW, disebutkan dir Rasul SAW itu baju besinya. Karena Nabi ketika itu sedang berperang, dimasukkan ke dalamnya, artinya dia maksa gitu. Maka Nabi SAW marah melihat tindakan itu. Akhirnya Nabi berkata kepada dia, apa terjemahannya coba dibaca? Beliau pun marah dan berkata, apakah mereka bekerja untukmu? Nah, jadi ini, ya Allah jemaah, ana mohon maaf. Ini terjemahannya, bahasa Arabnya, hum laka. Bukan apa pekerjaan, apa mereka bekerja untuk, bukan. Tapi Nabi mengatakan, hum laka, udah, mereka buat kau. Artinya hukumnya diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia katakan, hum laka. Udah mereka buat kamu. Karena nanti Nabi SAW ketika peristiwa Bani Quraidah, Nabi memberikan hukumnya itu kepada Sa'ad bin Ubadah. Sudahlah engkau yang ngurusin mereka. Maka di sini pun Nabi SAW memberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh dari orang-orang Ansar. Akhirnya diberikan karena dia maksa dan Nabi marah sudah. Tidak ingin urusannya berkepanjangan karena tahu nih orang gak punya akhlak, gak punya karakter yang baik. Yang kadang-kadang kita itu ngalah. Jemaah. Maka Nabi mengatakan, hum laka, sudah mereka buat kamu. Baik, dilanjutkan. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah seorang Bani Auf bin Khazraj, mereka mengikat janji setia dengan Ubay. Rasulullah SAW berpegangan dari mereka. Dalam kejadian ini, Allah menurunkan ayat-ayatnya yang berkenaan dengan Abdullah bin Abi Salul. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara. La tattakhidzul yahuda wan nasara awliya aba'dum awliya uba. Wa may yatawakkalun minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Taib jemaah, rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwasanya Ubadah bin Samit ini termasuk salah satu tokoh dari orang-orang Aus. Afan. Bukan Aus. Bani Auf bin Khazraj. Dia dari orang-orang Khazraj. Mereka mengikat janji setia bukan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah. Jadi kalau terjemahannya kayak gini, berbahaya sekali jemaah. Anda bacakan bahasa Arabnya. Amma Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa kana ahad bani Auf bin Khazraj, lahum min al-halif mithal ladhi lahum min halif ibn Ubay. Jadi Ubadah bin Samit, salah seorang dari bani Auf bin Khazraj, mereka mengikat janji setia dengan siapa? Dengan bani Qainuqa. Seperti perjanjian yang dibuat oleh Ibn Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, sama. Kemudian fa khala'ahum ila Rasulillah SAW wa tabarra'a minhum. Di sini Ubadah bin Samit berlepas tangan dari mereka kepada Nabi SAW. Jadi mengatakan, ya Rasulullah, aku berlepas diri dari Bani Qainuqa. Artinya yang selama ini punya perjanjian untuk saling tolong-menolong dengan mereka, berlepas diri. Tidak seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bukan Nabi yang berlepas diri dari mereka, tapi Ubadah bin Samit berlepas tangan dari siapa? Dari Bani Qainuqa. Menyatakan itu kepada Nabi SAW. Kalau aku sudah, tidak ada urusan sama mereka. Dalam kejadian ini akhirnya turun firman Allah Azza wa Jal. Al-Ma'idah ayat 51. Masih ingat dengan peristiwa Ahok yang membuat populer Al-Ma'idah ayat 51. Dan ini peringatan buat kita umat Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Sebagian mengatakan, ustaz ini teman setia bukan pemimpin. Kalau teman aja enggak boleh, gimana engkau jadikan dia pemimpin buat engkau? Teman setia, sahib akrab, enggak boleh. Jangan jadikan mereka teman setiamu, apalagi pemimpin buat ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling melindungi di antara mereka. Wa may yatawallahum minkum, dan disebutkan barang siapa yang menjadikan mereka teman setia. Jangan bicara pemimpin lebih tinggi lagi ini. Apalagi dijadikan pemimpin. Kalau ada yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Muslim menjadikan orang kafir sebagai teman setia, apalagi pemimpin, maka dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qauma dzalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, lanjutkan. Kemudian mereka pun diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan Madinah menuju Syam serta membawa pembekalan dan harta. Tetapi mereka tidak diizinkan untuk membawa senjata. Nah, mereka diperbolehkan untuk membawa perbekalan dan harta yang bisa dibawa oleh unta saja. Ini ditambahkan. Perbekalan dan harta yang dapat dibawa oleh unta. Ma'aqallatil ibil. Nah, minal amti wal amwal. Tapi pertanyaannya, kenapa perlu ditulis yang dapat dibawa oleh unta? Penerjemahnya tidak menyebutkan ini. Dalam bahasa Arabnya disebutkan, ala anna lahum ma'aqallatil ibil minal amti wal amwal lal halaqah. Siapa yang bisa jawab? Penting menyebutkan yang bisa, yang dapat dibawa oleh unta. Kenapa? Karena harta benda mereka seperti rumah tidak bisa dibawa. Nah, jadi mereka nggak boleh bawa gerobak. Kadang-kala kan mereka kalau pindah kan mereka bawa gerobak yang dinaikin oleh, yang ditarik oleh keledai ya. Ini nggak boleh mereka. Yang bisa dibawa oleh unta silahkan. Jadi sekedarnya, yang sisanya ditinggal. Jadi Rasul SAW tidak membunuh mereka. Kenapa? Karena ribut sama Abdullah bin Ubay bin Salul yang maksa supaya mereka tidak dibunuh ya atas pengkhianatan yang mereka kerjakan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hum laka, sudah mereka semua buat engkau. Artinya tidak dibunuh, tapi ada catatan dari Nabi SAW, mereka harus meninggalkan kota Madinah. Nggak bisa dilanjutkan hidup bersama pengkhianat dalam satu kota. Tapi ini berkaitan dengan Bani Qainuqa. Dengan Yahudi yang lainnya, Banu Nadir. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Enggak, kita atau kita selesaikan Banu Nadir ini. Nah, silakan diselesaikan Banu Nadir. Bani Nadir. Kaum kafir Quraisy menyerang Yahudi Bani Nadir dan mengancam mereka dengan penyerangan jika Muhammad tidak dibunuh. Ketika surat itu diterima Yahudi, Bani Nadir berkumpul dan menyurati Nabi dengan permintaan supaya Nabi beserta 30 orang sahabatnya menemui mereka. Ketika Yahudi menghampiri Nabi, mereka meminta supaya 3 orang keluar beserta beliau. Ketika Nabi keluar beserta 3 sahabatnya, Yahudi tersebut menyembunyikan senjata untuk membunuh beliau. Namun, seorang perempuan dari mereka memberitahukan kepada keponakannya yang muslim, lalu bergegas menemui Nabi SAW dan memberitahukannya. Lalu beliau kembali pulang. Keesokan harinya, mereka dikepung dan diperangi, lalu ditimpahkan membawa perbekalan dan tanpa senjata. Kemudian Allah turunkan surat Al-Hasyr dan mereka pun diusir kembali. Di antara mereka ada yang pergi ke Khaybar dan Syam. Baik, barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan tentang Banu Nadir. Banu Nadir terikat dengan perjanjian yang dibuat dalam Piagam Madinah. Akhirnya orang-orang Quraisy menyuratin Banu Nadir dan mengancam mereka dengan penyerangan. In lam yuqatilu. Jadi bukan membunuh mungkin bahasanya, kalau mereka tidak memerangi. Bukan membunuh saja, memerangi. Mereka kan sekarang jadi teman dalam satu perjanjian. Maka diminta Banu Nadir untuk membatalkan perjanjian itu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita lihat bagaimana mereka minta para sahabat Nabi, Nabi keluar yang menjumpai mereka. Ketika sudah dekat di tempat itu, mereka bikin acara, jangan semuanya, cukup 3 lah. Kemudian Nabi SAW berjumpa dengan 3 dari ulama-ulama Yahudi. Jadi 3 ketemu 3. Tapi yang 3 ini telah mempersiapkan diri dengan senjata untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, pasti ada jalan. Siapa yang memberitahu? Orang Yahudi sendiri memberitahu keponakannya bahwa itu 3 orang tuh bawa senjata. Mereka mau bunuh Nabi SAW. Maka dia segera sebelum Nabi SAW bertemu dengan 3 orang Yahudi tersebut, dikasih tahu, lalu Nabi pergi. Pulang kembali ke rumahnya. Kemudian besok harinya datang membawa pasukan untuk menghabisi orang-orang Banu Nadir. Kenapa kok enggak sefulan aja yang dibunuh? Dalam perjanjian disebutkan bahwasanya pihak kabilah, pihak keluarga itu bertanggung jawab. Kalau ada yang melanggar perjanjian tersebut, maka mereka bertanggung jawab, mereka akan menanggung akibatnya. Apalagi ini sesuatu yang sudah direncanakan oleh mereka. Dan akhirnya mereka juga diusir. Banu Nadir pun diusir. Nah, ini sebab yang disebutkan. Ada sebab lain yang kedua yang disebutkan. Silakan dibaca. Sebab pengusiran mereka yang kedua adalah ketika Nabi SAW mendatangi mereka untuk meminta bantuan dan diet atau denda terhadap 2 orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah al-Dhamiri, tetangga yang Rasulullah SAW telah mengambil sumpah pada mereka. Mereka pun menjawab, baik wahai Abu Qasim, kami akan bantumu. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan membuat siasat untuk menjatuhkan batu kepada beliau dari atas dinding. Lalu Rasulullah SAW diberitahukan oleh mereka tentang sisi budaya mereka. Beliau pun bangun dan bergegas pulang ke Madinah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dan pergi untuk memerangi mereka. Nah, Kita lihat mereka ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kebersamaan mereka, senyuman mereka, tawa mereka, duduk mereka dalam satu majelis, tanda tangan mereka dalam piagam itu, semuanya dibalut. Bukan semuanya dibalut. Semuanya itu hanya bungkus untuk kebencian yang tersimpan di dalam dada mereka. Dan kemudian nampak bagaimana Rasulullah SAW datang kepada mereka untuk minta tolong yang memang ada dalam perjanjian itu. Bukannya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalin hubungan baik dengan Nabi SAW, malahan mereka memanfaatkan kedatangan Nabi SAW untuk dibunuh oleh mereka. Seakan-akan nih buruan yang merapat ke kandang mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan. Ahibati fillah. Kita ini umat Islam menjadi target yang tidak akan pernah berhenti. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walan tardu 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Mereka telah membunuh nabi-nabi mereka. Dan Nabi Muhammad SAW pun sempat mereka ingin bunuh. Nah, dilanjutkan. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memotong pohon kurma dan membakarnya. Ibnu Ishaq menyebutkan kaum muslimin mengepung mereka selama 6 malam. Lalu sebagian delegasi dari orang munafik diutus untuk menyiasati dan berjaga-jaga. Jika kamu dibunuh, maka kami pun akan berperang membantu kalian. Demikian kata mereka. Namun Allah Ta'ala memberikan rasa takut dalam dada mereka sehingga tidak jadi menolong orang yang sedang mereka janjikan dengan pertolongan. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka dan mereka pun diusir. Begitulah ketetapan Allah terhadap kelompok Yahudi. Kita lihat mereka jemaah. Orang-orang munafik mau bantuin orang Yahudi. Fa in qutiltum, kalau kalian diperangin jangan takut, kita akan bantuin kalian. Kembali kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang mereka menebarkan janji-janji palsu. Padahal mereka orang-orang pengecut jemaah. Seorang yang berperang tanpa landasan kuat di dalam hatinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka mereka akan segera meninggalkan medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengepung mereka, disebutkan tidak lama, hanya 6 hari. Akhirnya mereka penuh dengan ketakutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nusirtu birru'. Aku ditolong oleh Allah azza wajalla dengan rasa takut yang dilemparkan ke hati musuh. Padahal orang Yahudi itu berada di benteng yang paling kokoh di sana. Mereka punya harta, makanan yang dapat untuk dimakan berbulan-bulan oleh mereka. Tapi ketika ada rasa takut yang ditimpakan kepada mereka, kita tahu, tatkala seorang dalam ketakutan, makanan yang dihidangkan pun tidak akan nikmat untuk disantap jemaah. Nah, jadi mereka pun diusir dan sebagian mereka berangkat ke Khaybar dan sebagian berangkat ke Syam dan nanti akan ada perang Khaybar, berjumpa lagi dengan orang Yahudi di sana. Tapi adapun Bani Quraizah, adapun mengenai Yahudi Bani Quraizah akan dijelaskan setelah pembahasan perang Ahzab, karena perang Ahzab berkaitan erat dengan perang Bani Quraizah. Barakallahu fiik. Nah, ini yang bisa kita kaji. Ada beberapa hal mungkin yang akan ana sampaikan lebih dalam lagi berkaitan dengan poin-poin piagam ini pada pertemuan yang akan datang. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai apa piagam perjanjian itu, kita melihat bahwa perjanjian ini masya Allah, dalam dan pemerintahnya pun termasuk juga Ustaz. Pertanyaannya, apakah dengan pemerintahan seperti yang telah itu Ustaz, apakah ada pejabat yang juga Ustaz seperti yang kita saat ini? Ada pejabat. Maksudnya bertanggung jawab untuk kesempatan ini dan itu seperti pemerintahnya ada di sekarang Ustaz. Taib, memang kalau dilihat ya, pemerintah di masa Nabi SAW belum tertata seperti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Biasanya Nabi SAW secara langsung memerintahkan. Kenapa? Karena memang yang diperintah masih kecil. Masih kecil di masa Nabi SAW. Maka di situ ada orang yang diperintahkan sama Nabi SAW mungkin untuk ngumpulin zakat ya, untuk urusan tertentu dikirim fulan. Jadi Nabi SAW yang langsung menentukan mereka dan sifatnya hanya sementara. Jadi bukan pejabat tetap ya. Walaupun ada mungkin sahabat-sahabat yang minta, pernah ada orang yang minta supaya dikirim untuk ngirim untuk mengambil zakat ya. Kemudian Nabi SAW sempat mengatakan bahwasanya kita tidak akan berikan kedudukan ini kepada orang yang memintanya. Nabi sendiri ada salat sama yang menentukan ketika perang ini umpamanya fulan yang bertanggung jawab ya. Nanti kalau Nabi berangkat meninggalkan kota Madinah, Nabi menentukan siapa penggantinya di dalam kota Madinah. Ada yang bertugas jadi imam, ada yang bertugas jadi muadzin, ada yang bertugas ngurusin keamanan gitu. Tapi belum serapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang kondisinya masih belum stabil pada waktu itu dan pemerintahannya masih kecil. Sehingga ya dengan adanya Nabi alaihi salatu wasalam sendirian dan beliau yang menetapkan siapa yang bertugas itu sudah cukup dan memberikan rasa kedamaian dan keamanan buat penduduk Madinah pada waktu itu. Untuk berjumpa dengan delegasi atau untuk berjumpa dengan raja-raja Nabi menentukan fulan berangkat ya. Kalau sekarang kita berpikir ada orang yang dikirim oleh negara untuk menjadi konsul di sebuah tempat ya. Nabi SAW sudah mengirim pada waktu itu selain menjumpai raja-raja dan sebagian dikirim untuk menjadi pengajar, untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, untuk menjadi wakil Nabi SAW di tempat-tempat tersebut. Tapi belum serapi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Abu Bakar juga masih belum rapi karena kondisi masih kacau pada waktu itu. Banyaknya orang-orang murtad dari kalangan umat Islam. Kemudian ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat juga. Sehingga baru semakin rapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Nah. Ini ada pertanyaan. Iya, Ustaz. Suaranya terlalu jauh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak jelas, Ustaz. Nomor 16. Ya. Tapi ini nomor 16. Bismillah. Disebutkan di sini seorang tidak boleh berbuat jahat kepada terhadap sekutunya. Sebenarnya mungkin terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Arab disebut innahu la ya'samurun bi halifihi. Artinya seorang sejatinya tidak ditimpakan dosa kepada dia karena perbuatan sekutunya. Sekutunya melakukan salah, bukan dia yang bertanggung jawab seperti itu. Wa inna nasra lil madlum. Kemudian disebutkan dan sebenarnya wajib membantu orang yang dizalimi. Jadi kalau bicara sekutu, pada masa itu, kabilah-kabilah ini ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya banyak. Yang jumlahnya sedikit biasanya menjadi sasaran serangan orang-orang kabilah besar. Untuk mengamankan posisi mereka, maka mereka menjalin perjanjian dengan kabilah-kabilah yang besar. Mamanya kabilah Bani Auf, kita contohkan dengan kabilah Basalama. Mereka ini menjadi sekutu. Mereka kabilah berbeda, tapi mereka menjadi sekutu. Persekutuan mereka ini menyebabkan kalau ada orang yang menyerang Bani Auf, itu akan berhadapan dengan kabilah Basalama. Mau tidak mau, karena mereka sudah menjadi sekutu. Nah, disebutkan di sini bahwasanya seorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya. Ini kayaknya terjemahannya kurang tepat ya. Jadi memang afan banget. Ada beberapa terjemahan yang insya Allah pekan depan ketika membahas ini akan kita perbaikin. Dan kalau sekutunya yang melakukan kejahatan, maka mereka yang tanggung jawab gitu loh. Bukan kabilah ini yang bertanggung jawab. Dan kemudian wa inna nasra lil madzlum. Kemudian pertolongan itu akan diberikan kepada orang yang dizalimin. Dan kabilah ini pun tidak boleh membantu kabilah yang melakukan kezaliman. Jangan mengatakan, oh ini kabilah Qutaib, dia melakukan kezaliman. Maka seharusnya engkau menghalangi dia dari melakukan kezaliman. Dan orang yang dizalimin seharusnya dibantu. Bisa difahami. Jadi yang akan kita bahas, tolong diingatkan ya. Yang nomor Qutaib, nomor 16 ini. Dan nomor 18 serta 19. Insyaallah kita akan uraikan lebih dalam lagi agar kita tidak salah memahami jemaah. Baik, barakallahu fiik. Yang terakhir. Luar tema enggak apa-apa. Nah. Kan di rumah Quran kita ini ada setiap sore itu satu dusan ya Ustaz. Gimana? Kurunjaan apalan yang sudah lalu Ustaz hafal Ustaz. Siap. Dan itu pun berpasangan Ustaz, jadi sesama santri Ustaz tidak kepada Ustazahnya. Yang ingin anak tanyakan mengenai adabnya Ustaz. Insya Allah kalau misalnya mereka tidak menyimak pada saat tidak memakai jilbab, anak rasa tidak apa ya Ustaz ya. Tapi bagaimana dengan sikap duduk Ustaz? Apakah boleh mereka, maaf Ustaz, sebagai tiduran atau sebagai apa gitu Ustaz? Jadi kalau bicara boleh aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiduran sambil baca Quran. Bahkan ketika itu Aisyah sedang haid dan Nabi tiduran di pangkuan Aisyah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam posisi tidur alaihissalatu wassalam. Jadi sebenarnya mungkin enggak masalah ya. Ketika saling tiduran di atas ranjang, yang satu nyimak yang di sebelahnya sedang membaca Al-Quran, insya Allah nggak ada masalah kemudian yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan nggak pakai jilbab pun, ya namanya di kamar mereka sama-sama perempuan, cuma memang ya berusaha untuk lebih baik lah. Jadi kalau kondisinya memang nggak capek, ya udah duduk sambil pegang mushafnya. Tapi kalau lelah atau capek mau sambil tiduran, nggak ada masalah, insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingat ada beberapa catatan yang perlu dibahas pada kesempatan yang akan datang berkaitan dengan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dan sekali lagi umat Islam, tolonglah kita ini membuka mata kita bahwa ternyata di kota Madinah ada orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mereka mendapatkan rasa keadilan, hendaklah kita membahasnya lebih dalam lagi. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.